Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa abna'i fillah, walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali melanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan ta'ah ulatil umur, kewajiban ta'at kepada para penguasa. Berkata syarah Syekh Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, الآن يا إخوة هؤلاء الثوريون قامت لهم دول عن طريق الانقلابات وعن طريق الانتخابات وعن طريق كذا وكذا، ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا من الشعارات هذه من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة الإسلامية، بل يزيدون على الحكام الآخرين المنحرفين بعقد مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم. والله وصلوا بالانتخابات ووصلوا بالانقلابات ووصلوا بشتى الأمور وشاركوا في وزارات كله كلام فارغ أو كله كلام فارغ ما تميزوا على غيرهم في شيء. نعم. Sekarang hai saudaraku, mereka para demonstrasi, nعم, yang suka melakukan kritikan terhadap para penguasa, para khawarij, pemberontak terhadap para penguasa, kalaulah seandainya tegak pada mereka daulah, naam, kepemimpinan suatu negara melalui jalan inkilabat wantikobat, melalui jalan demokrasi atau politik, pemilu partai politik, kemudian dengan cara-cara seperti itu berdiri daulah, yakni kepemimpinan suatu negara. Setelah itu kita lihat madza sana'u, apa yang mereka lakukan tatkala dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala mereka memenangkan pemilu tersebut. Naam. Lalu mereka memimpin negara tersebut. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Apakah mereka mewujudkan syiar-syiar Islam? Apakah mereka mewujudkan hukum-hukum Islam? Naam. Ternyata mereka adalah ab'adun nas an tatbiqi syari'atil islamiyah. Justru sebaliknya, mereka adalah manusia yang jauh dari menerapkan syariat Islam. Naam. Terjadi kesyirikan di sana sini, padahal awalnya slogannya adalah bendera Islam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kemenangannya dalam cara-cara parlemen, pemilu dan lain sebagainya, ternyata kenyataannya mereka sama sekali jauh di dalam mewujudkan, mempraktekkan syariat Islam. Nah, ini kenyataan di berbagai negeri. sebagaimana yang selalu dicontohkan oleh para ulama di zaman sekarang. Naam, di Aljazair, di Afghanistan dan lain sebagainya. Naam, ternyata mereka adalah sejauh manusia di dalam mewujudkan syariatul Islam. Syirik menyebar, bid'ah menyebar, kemaksiatan menyebar. Naam, mereka tidak menerapkan hukum Islam. Padahal awalnya mereka sangat bersemangat menyerukan dengan seruan Islam, mengangkat bendera Islam, bahkan demo di sana sini untuk dalam mewujudkan khilafah Islamiyah. Bahkan yaziduna 'alal hukam al-akharin al-munharifin bi'aqdin mu'tamarati wahdatil adyan. Bahkan lebih dari itu, ya, justru mereka na'udzubillah, ya, menyepakati para hukam, para pemerintah atau para penguasa, ya, mengadakan bersepakat atau kerjasama berserikat untuk mengadakan mu'tamar, seminar penyatuan agama. Nah, ini juga terjadi. Padahal luar biasa semangatnya menegakkan khilafah Islamiyah. Ternyata kerjasama, ya, mengadakan seminar mu'tamar penyatuan agama. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf Al-Qardawi, ya, pimpinan Ikhwanul Muslimin, ya, yang menipu sebagian besar dari umatul Islam, khususnya Misriyun, ya, penduduk Mesir, negeri Mesir, karena dia adalah berada di, tinggal bermukim di Mesir. Naam, sekian besar kaum muslimin tertipu dengan Yusuf Al-Qardawi ini, pimpinan Ikhwanul Muslimin, sampai dia menyeru, ya, dan berserikat untuk mengadakan seminar penyatuan agama. Naam, berapa banyak di Indonesia kita lihat, ya, Gus Dur, Allah yastahiqu alaih, semoga Allah membalasnya yang sesuai, yang setimpal dengan kejahatannya terhadap Islam, juga mengadakan seminar penyatuan agama, ya, yang semua itu mereka mengaku sebagai muslim dan dijadikan sebagai tokoh Islam. Naam, tidak ada wujud praktek terhadap syariatul Islam, bahkan menambah keruh karena mereka melalui jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan politik, demokrasi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hukum Islam. Semua itu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga akan berujung dengan jauhnya dari praktek syariatul Islam. Naam, juga demikian pula mereka menyepakati, ya, untuk dibangunnya gereja-gereja kanais, rumah-rumah ibadah dari agama lain selain dari agama Islam. Mereka mengikrarkan hal tersebut, memberi izin, padahal mereka mengatakan kita adalah akan menegakkan khilafah Islamiyah, hukum Islam. Nah, hukum Islam tidak dibenarkan untuk mengizinkan, ya, pembangunan rumah-rumah ibadah dari selain masjid, selain rumah ibadahnya kaum muslimin. Naam, tidak boleh diizinkan. Akan tetapi mereka, kaum kuffar, tidak lebih sebagai zimmi, ya, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang mereka membayar denda, kemudian mereka harus taat kepada hukum Islam. Tidak dibolehkan untuk membangun rumah-rumah peribadatan, ya, dari gereja dan sebagainya. Ini kalau hukum Islam. Kalau hukum Islam. Nah, mereka tidak menerapkan hukum Islam yang seperti ini. bahkan mengadakan pendekatan penyatuan agama wa takribun nasara. Nah, ya, Yahudi Nasara asalnya sama, semua agama benar katanya. Semua agama benar. Nah, iya, semua agama benar di zamannya. Ya, di zamannya. Tetapi setelah datangnya Islam, tidak ada lagi agama yang benar. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya harus tunduk kepada Islam dan hukum Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau asalnya na'am Yahudi, ya, pimpinannya adalah Nabi Musa alaihi salam yang Allah turunkan padanya kitab Taurat. Nasara adalah pimpinannya Nabi Isa alaihi salam yang Allah turunkan padanya kitab Injil. Naam, tetapi itu zamannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh agama dan wajib tunduk kepada Islam secara kafah. Naam, dan tidak lagi berlaku selain agama Islam. Demikian pula kitab-kitab, ya, tidak lagi berlaku kecuali Al-Qur'anul Karim yang menyempurnakan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Naam, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, tidak ada yang lainnya. "Wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain agama dari agama Islam, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi orang yang merugi di yaumul kiamat. Jadi ini jelas. Nah, sementara ya, orang-orang yang mengaku dengan khilafah Islamiyah, negara Islam, daulah Islamiyah, tidak mewujudkan hal tersebut. Bahkan mengikrarkan benarnya seluruh agama. Nah, memberi kebebasan kepada kaum agama yang lain. Nah, bahkan para penganut animisme, kepercayaan syirkiyat, ya, agama animisme diikrarkan, diizinkan. Naudzubillah, padahal inilah sumber yang paling besar untuk merusak, ya, kehancuran suatu negara adalah ketika menyebarnya induknya dosa yaitu syirik. Ya, dan animisme ini adalah syirkiyat. Ya, ahlu syirik, musyrikin. Naam, Hindu, Buddha dan sejenisnya dari animisme ini, penyembah dewa ini, seluruhnya adalah musyrikin. Ya, tidak boleh dibiarkan bebas dalam ibadah-ibadah kesyirikan tersebut. Kalau memang ini hukum Islam. Naam, menerapkan hukum Islam demikian. Naam. Jadi justru sebaliknya, mereka menghancurkan masyarakat kaum muslimin dalam agama dan dunia mereka dengan kepemimpinan mereka ini tadi. Karena memang dasarnya sudah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghalalkan segala cara. Ya, mereka sampai dengan melalui parlemen-parlemen tadi, dengan melalui demokrasi-demokrasi tadi, ya, dengan berbagai cara, wasyaraku fi wizarat. Naam, kemudian mereka masuk ke dalam sistem, ya, dengan berbagai cara, melalui sistem masuk di pemerintahan dan seterusnya untuk berjihad dan lain sebagainya. Ini semua ucapan yang kosong, omong kosong, tidak ada buktinya. Naam, setelah mereka masuk bukan merubah, tetapi dia yang berubah, ya, bukan merubah sistem yang ada, tapi malah menambah rusak dan merusak dirinya sendiri. Ini kenyataan. Oleh karena itu beliau menyatakan semua ini kalamun farighun, ucapan yang omong kosong, ya, seruan yang kosong yang tidak sama sekali memiliki bukti sepanjang, ya, sejarah. Nah, ikhwanul muslimin, sudah 60-70 tahun, ya, impian mereka untuk mendirikan negara Islam sampai detik ini tidak ada sama sekali, bahkan merusak. Naam. Ya, yang awalnya saudara kita Ahlus Sunnah di Afghanistan kondisinya baik. Setelah Ikhwanul Muslimin masuk, ya, bergabung dengan pasukan Hamas, apa yang dikenal dengan Hamas, ya, apa? Afghanistan. Hah? Aljazair itu FIS. Taliban. Nah, pasukan Taliban. Aywa, jazakumullah khair. Yang saya maksud pasukan Taliban. Ya. Mereka Ikhwanul Muslimin merusak. Nah, menghancurkan fikrah mujahidin dari pasukan Taliban. Bukan memberi maslahah kebaikan, tetapi semakin merusak. Nah, ini Ikhwanul Muslimin yang awalnya seruannya adalah untuk perbaikan, mengadakan perbaikan. Nah, justru merusak pemikirannya, ya, saudara-saudara mereka yang di Afghanistan. Nah, yang akhirnya menjadi kaum Khawarij, ya, sama dengan pemikirannya Ikhwanul Muslimin. Nah, dan di berbagai negara, di Indonesia juga demikian menyebarnya Ikhwanul Muslimin. Ya, sekarang apa yang disebut dengan Hizbut Tahrir itu pecahan dari Ikhwanul Muslimin, PKS. Nah, demikian pula fikrahnya Ikhwanul Muslimin. Apakah menambah kebaikan di negeri kita? Tidak, justru semakin merusak. Nah, semakin merusak. Baik. Jadi kata beliau ini adalah semuanya omong kosong, tidak ada buktinya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati, ya, dengan dalil bahwa masuk di sistem untuk merubah. Nah, antum, kita harus melihat diri sendiri dulu. Apakah antum, ya, apakah engkau orang yang memiliki ilmu yang kokoh terhadap Al-Quran dan Sunnah dan istiqomah dalam amalan-amalanmu? Ya, lalu engkau punya niat untuk berjihad di sistem tersebut? Ataukah engkau orang yang lemah dari ilmu terhadap ilmu Al-Quran dan Sunnah dan lemah di dalam ibadah? Maka jangan, ya, percaya diri untuk kemudian masuk di sistem mau merubah. Nah, merubah dulu dirimu sendiri sebelum engkau masuk ke dalam sistem yang seperti ini. Ya, baru setelah itu engkau mampu untuk merubah yang lebih luas, ya, wilayahnya, skopnya. Nah, ini ucapan para ulama. Dan ini ucapan mereka sendiri sebenarnya. Ya, ucapannya Said Qutb sendiri, tokoh Ikhwanul Muslimin, menyatakan bahwa akim daulat al-islam fi nufusikum qoblaan tuqimu daulat al-islam, ya, fi fil wilayah. Naam, aw kama qol, tegakkan dulu negara Islam pada dirimu, baru engkau tegakkan negara Islam itu di wilayahmu. Itu ucapannya Said Qutb sendiri. Tapi ternyata dia sendiri dan para pengikutnya tidak mewujudkan ucapan ini. Tidak mewujudkan ucapan ini. Ya. Mereka belum menegakkan hukum Islam pada dirinya, sudah berjihad untuk menegakkan negara Islam di sistem. Dalam posisi dia tidak punya bekal yang kuat. Naam, sehingga bukan menambah kebaikan, menambah kerusakan. Nah, kita lihat, ya, salah seorang yang tidak perlu kita sebutkan namanya, khirij alumni Jamiatul Islamiyah Al-Madinah, S1, S2 dan S3 di Jamiah Islamiyah, yang, ya, kita semua tahu bahwa Jamiatul Islamiyah ini adalah termasuk universitas yang ditegakkan oleh Ahlus Sunnah, dan kurikulum pelajarannya adalah pelajaran Ahlus Sunnah. Walhamdulillah, tidak ada pelajaran sufi, torekat-torekat sufiyah, ya, atau pelajaran khusus tentang khilafah Islamiyah, bahkan tidak ada di Jami'ah Islamiyah. Karena para ulama mengantisipasi sebelumnya dari sedini mungkin akan bisa merubah fikrah seseorang menjadi fikrah khawarij, pemberontak kepada penguasa. Jadi tidak dimasukkan pelajaran tentang tata negara atau daulah Islamiyah, enggak. Berbeda dengan universitas yang lainnya, Mesir, ya, Al-Azhar dan lain sebagainya, di negara-negara lain. Kalau di Indonesia IAIN ada pelajaran filsafat, ada pelajaran tentang daulah Islamiyah. Tapi di Madinah, ya, ataupun di Mekah, dilarang oleh pemerintah dan para ulama. Karena ini antisipasi sedini mungkin yang kemudian nanti bisa merubah fikrah seorang muslim menjadi fikrah khawarij, ya, pemberontak kepada penguasa. Nah, ini Jamiatul Islamiyah. Ya, kurikulumnya dari S1 sampai S3 adalah kurikulum yang diterapkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saling mewarisi mulai dari Syekh Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, dan sebelumnya, ya, Syekh Amin Asy-Syangqiti. Naam. Semua ini dirumuskan, program-program perkuliahan tersebut dirumuskan oleh para ulama besar dan kemudian diterapkan di Jami'ah Islamiyah. Naam. Tetapi kita lihat, ya, bagaimana seseorang yang melenceng. Naam. Fikrahnya dia keluaran Jami'atul Islamiyah sampai S3, tapi tidak ada faedah yang diambil, ya, digugurkan semua dengan fikrah apa? Khawarij. Dinasehati kepada para orang-orang Indonesia, kepada murid mahasiswa di sana, untuk mengambil bahasa Arabnya saja. Kuliah di Jami'ah Islamiyah di Arab itu ambil bahasa Arabnya saja. Jangan ambil akidahnya Wahabi. Jangan ambil manhajnya manhaj Ahlus Sunnah. Ya. Naam. Artinya dia inginkan bahasa Arabnya saja. Naam. Karena dia tidak senang dengan akidah atau pemikiran dari pemikiran ulama di Arab Saudi. Naam, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu memperingatkan dari fikrah khawarij, ya, menjelaskan kebatilan fikrah khawarij ini. Naam. Ya, ini semua menunjukkan pada kita bahwa seruan mereka ini seruan yang kosong, tidak ada bukti sama sekali. Berapa tahun sudah di Indonesia, ya, masuk dalam pemerintahan, di pemerintahan tertinggi ataupun di bawahnya, ya, untuk merubah sistem, tetapi tidak ada bukti, justru dirinya sendiri yang dikorbankan melepaskan prinsip-prinsip Islam dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak. Naam. Rusak. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, keselamatan dan penjagaan darinya. Naam. Idzan la nasiku fi haula. Kalau begitu kita tidak percaya dengan mereka ini. Jangan tertipu dengan seruan mereka. Haula hammuhum alwusul ila karosi. Ternyata tujuan mereka ini adalah bagaimana mereka sampai kepada menduduki kursi. Nah, kursi jabatan. Kalau sudah sampai, sudah. Dia sudah senang, bahagia di atas kursi, ya, tidak lagi peduli dengan ya masyarakat. Naam, tidak lagi peduli dengan kaum muslimin. Karena dia sudah menduduki jabatan yang tinggi, sudah tenang. Ya, kalaupun ada perhatian cuma sekedar di atas lisan saja. Tidak ada wujud bukti perwujudannya. Lisannya saja. Naam, ini kita semua menyaksikan dan mengalaminya. Naam, di manapun, di negara manapun kita berada, ya, kaum muslimin menyaksikan kenyataan ini. Naam, bi ayyi halin minal ahwal thumma ba'da dhalika yudirun zuhurahum ilal islam kama jarabtum wa aradtum huna wa hunaka fi buldanin kathirah thumma ahyanan ya'tuna binqilab bismil islam fayanqalibu alaihim syu'i aw ayyu manhajin dhalin akharin. Naam, lalu kemudian setelah itu mereka ya berputar-putar. Naam, yakni keliling menampakkan Islam di atas lisannya saja, sebagaimana yang kalian persaksikan dan kalian ketahui di berbagai negeri yang banyak. Naam, ya, bahkan terkadang naudzubillah mereka kerjasama dengan Syiah, ya, terpengaruh memakai nama Islam, ternyata menyembunyikan ya racunnya. Dia punya fikrah Syiah. Naam, kerjasama dengan Syiah. Syiah ini sebagaimana yang kita ketahui, ya, anteknya Yahudi. Naam, asalnya memang Yahudi, Rafidah. Dan juga di Indonesia sudah banyak yang mengaku ya dai Islam dan digemari, dijadikan panutan oleh kaum muslimin, ya, ahlu tafsir atau tokoh besar, tokoh pemikir, ya, pemikir liberal. Naam, ternyata menyimpan fikrah Syiah. Menyimpan fikrah Syiah. Nasallallahu assalamu alafiyah. Ya, ini kita harus berhati-hati. Naam. Dari kaum muslimin kebanyakan awam tidak tahu akan hal ini. Hanya menonton televisi. Kemudian seorang ahlu tafsir berbicara menafsirkan ayat demikian-demikian. Ternyata dia Syiah. Punya pemikiran Syiah. Naam. Ya. Tokoh organisasi tertentu. Pimpinannya bahkan. Naam, kalau berbicara didengar oleh kaum muslimin. Tapi ternyata memiliki fikrah Syiah, membela Syiah. Naam, menyatakan ahlus sunnah dengan Syiah sama saja. Semuanya benar. Naudzubillah, bagaimana semuanya benar? Ahlus sunnah adalah orang yang memuliakan, mengagungkan para sahabat Rasulullah, sementara Syiah mengkafirkan sahabat. Bagaimana sama? Ahlus sunnah meyakini Al-Quran itu sempurna. Siapa yang mengingkari satu huruf saja kafir. Sementara Syiah mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna. Atau bahkan sudah dirubah. Adalah palsu. Nah, tidak mungkin sama. Nah, ini tokoh menyatakan sama. Tokoh organisasi besar di Indonesia. Nah, juga demikian ahlu tafsir di Indonesia. Menyatakan sama. Naudzubillah. Ini berbahaya bagi kaum muslimin. Kewajiban para da'i untuk ya menjelaskan perkara yang seperti ini agar kaum muslimin tidak tertipu. Naam. Idzan al-hikmah fi tawjihat hadha syari' al-hakim ar-rahim ar-ra'uf as-syuja' al-batal walladhi yurabbi al-ummah 'ala as-syuja'. Lakin fi hadha al-bab yaqulu lahum isbiru mahma ra'aitum illa al-kufur. Kalau begitu hikmah ya di dalam arahan syariat yang bijaksana ini, yang penyayang, pengasih dan juga sifat pemberani, nan jantan, yakni sifat-sifat syariat ini bijaksana, penyayang, ya, pemberani. Naam, yakni mendidik umat ini di atas hal tersebut. Bagaimana memiliki sifat bijaksana, penyayang, sifat keberanian. Naam. Ini syariatul Islam. Akan tetapi di dalam perkara ini, ya, yaqulu lahum isbiru mahma ra'aitum illa al-kufur. Naam, dalam perkara ini dia mereka berkata atau mengatakan, dia berkata kepada kaum muslimin, bersabarlah bagaimanapun pemandangan yang engkau lihat, kecuali kalau kekufuran. Nah, yakni maksudnya ahlu sunnah wal jamaah disuruh untuk bersabar di dalam menghadapi kekurangan-kekurangan penguasa, kecuali kalau dia melihat bentuk kekafiran. Itu pun dengan sebagaimana yang kita ulang-ulangi, apabila memenuhi syurut-syurutnya. Nah, memenuhi syarat-syaratnya. Artinya kita harus bersabar, ya, tetap sabar dan berdakwah. Bukan berarti kita diam, tidak ada dakwah, tidak ada gerakan, ya, dengan pemandangan yang kita saksikan di dalam pemerintahan, dalam penguasa, dari kedzaliman, naam, bid'ah dan lain sebagainya. Naam, bukan berarti kita diam dan tidak berbuat. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mereka yang paling berbuat, yang paling mencurahkan juhud dan semangatnya dalam merubah segala kemungkaran-kemungkaran tersebut, tetapi dengan jalan-jalannya. Naam, dengan jalan-jalannya yang hikmah tadi, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pula menunjukkan mereka itu penakut untuk tidak mampu, ya, berbuat seperti apa yang kalian lakukan, wahai para khawariyun, ya, khawarijiyun, wahai para khawarij. Naam, bukan ahlu sunnah itu penakut sebagaimana yang kalian katakan. Naam, tetapi justru ahlu sunnah lah yang paling pemberani. Tetapi berani ketika benar-benar dipastikan bahwa jalan-jalan itu adalah jalan yang hak sesuai dengan syariat Islam. Naam, mereka berani. Justru naam, kebanyakan pemimpin dari khawarij ini sebaliknya, bukan pemberani tapi penakut. Naam, dia menyerukan bawahannya untuk berjihad di sana sini, ternyata dia sembunyi di gua-gua, ya, di tempat-tempat yang sejuk, tenang. Naam, kalau memang kalian pemberani, mengapa kalian tidak ikut serta, ya, yang barisan terdepan untuk ikut melakukan perubahan-perubahan tersebut? Mengapa engkau justru tenang, diam di tempatmu, naam, dan bersenang-senang, sementara bawahanmu bersusah payah? Naam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebaliknya. Rasulullah ikut berjihad, memimpin jihad, dan ikut serta dalam jihad bersama para sahabat. Bukan tinggal di atas kursinya. Naam, kemudian, ya, menyerukan jihad-jihad, padahal kenyataannya dia sendiri tidak berjihad. Padahal dia menginginkan surga. Naam, mendoktrin bawahannya bahwa ini surga, jihad. Kalau surga, mengapa engkau tidak paling terdepan untuk meraih surga tersebut? Naam, maka kesimpulannya, ikhwani fiddin, kita harus bersabar dengan segala kejahatan, ya, kezaliman terhadap para penguasa kita. Kita bersabar dan menyebarkan dakwah. Inilah jalan yang paling terbaik. Menyebarkan dakwah, taklim di masjid-masjid seperti ini. Naam, kemudian berdakwah secara non formal, setiap individu ahlu sunnah berdakwah di keluarganya, di masyarakatnya. Naam, ini jalan yang paling tepat, ya, dibanding dengan masuk ke dalam sistem yang rusak, ya, dengan jumlah yang sendirian kita melawan 1000 orang, ini satu hal yang sangat tidak memungkinkan, ya. Ada kemungkinan, tapi sangat jauh dari kemungkinan yang kita harapkan dengan jumlah yang sangat sedikit dibanding dengan ribuan, ya, orang yang kita harus rubah dan melihat juga kemampuan kita. Maka jangan masuk dengan cara seperti itu. Berdakwah. Nah, tebarkan dakwah. Itulah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena tidak sedikit dari mereka yang mengkritik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan cara, dengan mengatakan bahwa apa perjuangannya Ahlus Sunnah? Ya, salaf. Perjuangannya terhadap Islam ini. Naam. Ini pertanyaan mereka. Ya, pertanyaan pelecehan. Ya, karena mereka melecehkan Ahlus Sunnah dengan mengatakan bahwa Ahlus Sunnah tidak punya jihad. Bahkan para ulama-nya mereka hanya tidak tahu wawasan Islam sehingga tidak memerintahkan mad'unya kaum muslimin, mukminin untuk berjihad, tidak diperintahkan. Yang dibahas hanya fikih saja, berkisar segitiga celana dalam, maksudnya haid, nifas, ya, melahirkan, itu saja. Toharo tidak dibahas tentang bagaimana berjihad, bagaimana mendirikan negara Islam. Ini pelecehan mereka terhadap Ahlus Sunnah. Maka kita katakan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan untuk khususnya para duat, para ulama, para dai untuk mendidik umat ini dengan ta'lim. Naam. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini seruan Allah. Jadilah kalian ulama-ulama rabbaniyin. Rabbani akan ditafsirkan oleh para sahabat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dan selainnya. Ya. Jadilah kalian rabbaniyin, yakni rabbaniyin di antara penafsirannya adalah mengajarkan ilmu. Ya, karena Allah katakan kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Menjadilah kalian rabbani dengan sebab kalian mengajarkan Al-Qur'an dan kalian mempelajarinya. Naam, rabbani di sini adalah mengajarkan dari perkara yang shighar qabla kibar. Naam, perkara yang kecil dulu sebelum yang besar. Coba lihat, ini metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan oleh para nabi dan rasul. Dan ini berlaku sampai yaumul kiamat. Bukan di zaman para nabi saja. Sampai hari kiamat. Ayat ini berlaku untuk para dai menjadi dai yang rabbani, yang mengajarkan umat dari perkara yang kecil awalnya naik-naik sampai perkara yang besar. Bukan langsung kepada hal yang besar, yang tinggi. Nah, ini makna rabbani. Ya. Kalau kita lihat kenyataannya pada para khawarij ini, para dai yang menyeru khilafah-khilafah Islamiyah, negara Islam yang tidak ada buktinya sama sekali. Ya. Ternyata mereka belum paham apa itu akidah yang benar, tauhid. Belum paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Belum paham, ya, tentang cara salat yang benar. Cara berwudu, toharo yang benar, belum paham. Langsung mempelajari tentang bagaimana mendirikan negara Islam. Padahal jihad, padahal khilafah ini perkara yang sudah paling tinggi. Ya, perkara yang sudah tertinggi. Rasulullah mengatakan, "Dzarwatu sanamil Islam al-jihad." Ini sudah perkara yang tinggi, khilafah negara Islam ini. Tetapi mereka langsung dan tidak melalui dasarnya. Ini bukan rabbani namanya. Ya. Bukan apa? Bukan rabbani yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di antara makna rabbani, juga makna rabbani diantaranya adalah ya dengan hikmah yang Allah sebutkan dalam suratul Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah di jalan Allah, berdakwalah di jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu. Ya, Al-Qur'an dan sunnah. Wal mau'idatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, yakni dengan tahapan-tahapannya. Dengan nasihat yang baik, dengan jidal, dengan membantah, dengan cara yang baik, didebat. Nah, ini berarti semuanya rabbani membutuhkan apa? Ilmu, kekuatan ilmu. Ya. Kekuatan ilmu dan sifat keberanian. Karena kalau seorang punya ilmu tapi penakut, tidak punya keberanian, bagaimana dia berani untuk menjelaskan al-haq? Karena dia tidak punya sifat syuja', sifat keberanian. Berani di atas ilmu, setelah ilmu yang kuat, ya, ya tadi, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara makna rabbani, ya. Naam, seruannya Allah Subhanahu Wa Taala, kunu rabbaniyin. Nah sekarang tentunya ini dalil bagi ahlus sunnah dalam perjuangan mereka terhadap Islam, ya. Kalau ini terwujudkan, naam, maka pasti janji Allah akan terwujudkan pula, yaitu khilafah Islamiyah. Nah, sebagaimana yang sering saya ulang-ulangi, ya, dan ini pelajaran bagi mereka, sebenarnya mereka harus mengkaji dengan sebenar-benarnya, ya, ayat di dalam suratul Nur. Kita nasihatkan kepada mereka untuk mengkaji ayat ini dan ayat sebelumnya yang saya sebutkan, kunu rabbaniyin, yaitu juga ayat An-Nur dalam surah An-Nur ayat keberapa itu, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat laistakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Naam, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ya. Iman dan amal saleh ini sangat penting. Iman, tauhid, akidah yang benar. Amalan saleh adalah sunnah yang benar. Naam, dijanjikan oleh Allah pada mereka khilafah sebagaimana Allah wujudkan khilafah ini pada orang-orang sebelumnya. Ya, ini kan seruan Allah untuk mengajak kita kaum muslimin untuk berpikir dan melihat ke belakang, ya, bagaimana keberhasilan dari generasi-generasi sebelumnya, dari para anbiya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menegakkan kejayaan Islam ini. Ya. Ini Allah mengajak kita untuk melihat kembali kepada mereka, apa kuncinya? Mengapa mereka bisa meraih khilafah tersebut? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sehingga khilafah itu dibangun di atas kedamaian, ketenteraman, ya, kesejahteraan, kemakmuran, berkah. Naam. Karena iman dan amal soleh yang Allah semakin kuatkan pada akhir ayat ini, karena yaitu tauhid, kemurnian ibadah dan menjauhi bentuk syirik. Naam. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan menjauhi bentuk syirik. Nah, ini tidak diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Naam. Mereka tahu bahwa kaum muslimin sedang ditimpa musibah, sedang mengalami kelemahan dalam segala sisi kehidupan mereka. Ini diketahui oleh semua kita. Tetapi apa solusinya? Nah, solusi inilah yang banyak kekeliruan, ya, yang ditempuh oleh kaum muslimin sehingga sama sekali tidak memberikan hasil karena solusinya salah, keliru. Naam, solusinya keliru. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan janji di dalam Al-Quran. Kalau menyelesaikan perkara itu bukan dengan menempuh solusi yang sebenarnya, itu semakin menambah. Orang Arab mengatakan zadat tinu ballah, akan menambah tanah yang basah itu menjadi pecek. Itulah yang terjadi. Ya, kalau pohon kita mau ingin matikan, tentu kita harus mencabut akarnya. Kita harus cari akarnya, dipotong seluruh akarnya. Ya, tidak akan tumbuh itu pohon. Tapi kalau kita potong ya cabang-cabangnya, kita tidak putuskan akarnya, itu memungkinkan akan tumbuh kembali. Akan tumbuh kembali. Ya, ini namanya karena dia tidak menyelesaikan permasalahan itu dengan mencabut akarnya. Maka akar permasalahan dari segala musibah, kerendahan yang menimpa kaum muslimin tidak lain dan tidak bukan adalah pertama karena tidak memahami makna Rabbani tadi yang mendahulukan perkara akidah, kemurnian ibadah, menjauhi segala syirik, kemudian memurnikan sunnah, menjauhi segala bid'ah. Naam. Memulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Naam, ini akarnya. Kalau ini kita tempuh, maka akan tercabut seluruh permasalahan itu. Dan ini telah dijamin di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sering kita bacakan. Ya, dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam, Rasulullah mengatakan idza tabaytum bil ina wa akhadtum abnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dalam riwayat hatta tarji'u ila amrikumul awal. Kalau kalian telah jual beli dengan cara memerintah dengan cara seenaknya. Apa idza tabaytum bil ina, kalau kalian jual beli dengan cara riba. Riba, kemaksiatan. Wa akhadtum abnabal bakar, dan bakar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi. Ya, maksudnya kalian memerintah dengan seenaknya, dengan cara zalim. Ya, pemerintahan tidak adil. Naam. Wa akhadtum abnabal bakar wa raditum bizar, dan kalian lebih ridha dengan perkebunan kalian, dengan dunia, pertanian, perkebunan, peternakan kalian. Yakni maksudnya lebih mengutamakan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad karena takut, ya, lebih cinta harta dan jabatannya, meninggalkan jihad. Maka Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan segala kerendahan, naam, segala kehinaan dalam sisi kehidupan kalian. Ini jelas sekali bahwa kehinaan, kerendahan, musibah itu Allah timpakan kepada kaum muslimin karena sebab kemaksiatan yang menyebar. Naam. Allah tidak akan mencabut hingga kalian kembali kepada amrikumul awal, perkara kalian yang pertama. Coba kembali ke permasalahan, ke akarnya. Apa itu? Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Allah. Berdakwah untuk agar maksiat itu ditinggalkan dengan segala jenis-jenisnya. Ini akarnya. Inilah perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita harus paham ikhwani fiddin. Karena ini pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh mereka. Jadi perjuangan dakwahnya Ahlus Sunnah dalam menghasilkan kejayaan Islam yang paling utama adalah dakwah di atas Alkitab dan Sunnah Rasulullah. Dakwah di atas ilmu yang kuat. Naam, dengan tahapan-tahapan dakwah tersebut. Ya, sehingga akan menyebar kebaikan, berkah, dengan sendirinya Allah akan mewujudkan khilafah, kekuatan dan khilafah Islamiyah. Nah, karena kita juga meyakini khilafah itu wajib, tetapi kewajiban yang bertahap, ya, dengan tahapan-tahapannya, marhala-marhalanya, tidak langsung. Ini makna Rabbani. Nah, wallahu ta'ala alamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.